Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullaha ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم وأن أحوات أزاكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang 108, bait yang ke-35, halaman 150, diulang lagi mas. Al-Fahmu Bit-Tikrar atau tepatnya Bit-Takrar. Ya karena pada Rosh Shafal tadi malam ada sesuatu yang menggelanyut mas, menggelanyut, tahu nggak menggelanyut mas? Gandul lah, baik, santun. Nah, kita ulang dari matanya dulu, ya lah, man sekrok. Islam tengah. Mas Yudha, sekarang berapa? Jangan tanya sering. Tuh, bukan. Sepekan terakhir antum aja yang baca. Enggak boleh yang lain. Sepekan terakhir antum aja. Ini apa? Biar tetap semangatnya nanti. Allah mudah. Terus. Itu giliran Suat ya. Persiapkan di sama. Oh, yes. Yes, me. Lego itu enggak dicari loh, Mas. Karena juga belum sampai chat Suat ini. Oke, Mas, buka apa? Bismillah. Yang kencang mas. Ya bukan Pak Harmoko. Bismillah. Bit. Bit. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khaira maliki salian ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqimin nasyarafa astainu wa hafi alfiyah maqasidun nahwi biha makhiyah uqaribul aqsa bilabdin mujasi wa tabsutu batla biwaktin munjasi wa taqtadi ridhan bigari suhti fa ikatan afiyatab ni mu'ti wahwa bisabri hai wahwa bisabkin haizun tabtila mustajibun sana yal jamila wallahu yakti bihibadin wafirah diwalahu fi darajatil akhirah al-kalamu mama yata'allahu minhu alamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wafilun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu am wa kilmatun biha kalamun qati'am il jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin il ismi tamyi sun hasol kita fa'alta wa atat wa yaf'ani wa nuni akilan na fi'lun yang jali wa huwa harfu ka hal bafi walam fi'lun mudari lam yalik fi'lun mudari un yali lam kayasham wa madil af'ani pita mis basim nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakuni lin nuni mahal fihi wasmun nahu sah wa hayyaha al mu'rabu wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syafil al hurufi mutni asabatil watis bismai jiktana wal manawi fi mata wa fi huna wal wakaniya batin anil fi'li bila ta'asin wakafti korin usila wa mu'rabu asma ima kotak salimah in syafil harfi ka artin wasma wa fi'lun amri wa muti bunya wa aradu mudari'an in arya min nuni tawqidin tubashirin wa min nuni nasin kayarukna manfudin wa kullu harfin mustahikun lil bina wa wal aslu fi ma fil mabni an yusakana wa min hudufatin wa dukasin wa dam baina amsi hisu wa sakinukam Rafa wa nasbat alan i'roba Ismin wa fi'lin nahu lan ahaba Wal ismu kota khusul bijarri kama Kota khusul fi'lu bi'an yan jazima Farfa midomin wan siban fathan wajur Kasran katik wahi abdahu yasur Watsim bitaskinin wa goyru madukir Janubun aku ja aku bani namir Warfa biwawin wan sipan nabil alif Watsur biyain ma minal asma tif Bindaka tu in suhbatan abana Walfamu khaisul mimu min tubana Akhun abun akhun hamun kadaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa talaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu wa syartu dal i'rabi an yutafna la tilya kaja aku abika da'tila bil alifi bil alifir fa in fa il musannak wakila da fimut marin mudofan usna kilta kata kas nani was natani wabanataini yasriyani patahluful ya fi jami al alif darran wanasban pada fatin pada ulif warfa biwawin Wafiyat Rur Wansipi Talima Jam'i Amirin Wat Bamut Nibin Shibhi Daini Talima Shibhi Daini Shibhi Daini Wafihi Ishruna Wababuhu Ulha Wababuhul ulhiko wa ahluna. Allah barik. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki sallianna la nabiyyin mustafa wa alil mustakmilina sharafa wasta'inu Allah fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi wa tamsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatan mu'ti وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يكفي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودع في اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم وكأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بالتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجر البياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضافن لا للجاء للياء كجاء أخو أبيك ذات لا للألف ارفع المثنى وقلا إذا بمثمر مضافا مسئلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جمع عامل ومذنب وشبه دين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وأعلمون عليون وأرضنا شد والسنون نعم. Sini kemarin kita bahas tentang apa mas? Tentang syarat. Syarat jamak mudzakkar salim. Ini ada 6 syarat. Kalau disebutkan yang di atas 5. Tapi disimpulkan lagi menjadi 6. Ada tambahan di situ. Yang pertama adalah asyartul awal an yakunal wasfu di mudzakkar. Yaitu syarat yang pertama adalah hendaknya sifat itu untuk mudzakkar, mas. Untuk laki-laki. Seperti apa? Mislu mudnib. Mudnibuna. Qa'im menjadi qa'imuna. Raqi' menjadi raqi'una. Sajid menjadi sajiduna. Wahalu majaran dan seterusnya. Fa'inkana wasfan di mu'annas, fala yujma'u hadal jam. Masalah ha'id. Tidak ada ha'iduna. Ayat yang satu, Mas. Perempuan. Ini untuk sifat mu'annas tidak dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Contohnya haid. Ada hamil. Kalau hamil, tergantung niatnya, Mas. Ada hamiluna. Ada hamil. Ja'ani rijalun hamilu amti'atihim. Telah datang padaku orang-orang yang membawa ya perkakas ya atau barang-barang mereka, hartanya mereka. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna alwasfu liaqil, sifatnya untuk orang yang berakal. Kalau bahaim, jamad dan yang lainnya tidak pakai, Mas. Seperti shihabun saqit. Shihabun saqit itu apa? Meteor. Kemudian jawabnya la, li'annaha laysat li'aqil. Ini tidak buat orang yang akhir. Karena apa? Bamitsul dzalika aidan mudri' atau mudri'un. Fala yasi'u an taqula mudri'una li'annaha laysat li'aqilin. Kadzalika hiya lil mu'annas. Mudri' itu apa, Mas? Apa artinya mudri'? Aywa. Yang mengambil. Berarti dengan itu aku panjenengan, Mas. Seluruh ini. Ter. Nah, mudri. Wala yasihu antakula mudri'una. Yang merah. Tanya. Jadi penjelasan penjelasan kemarin bahasanya sifatnya apa? Laki-laki, sifat perempuan nggak bisa, tidak bisa sifat perempuan. Kenapa nggak bisa, Mas? Kalau misalnya orang-orang yang kata-kata ada di sini mudri, bukan mudhari ya. Ya, mudri itu dari apa, Mas? Adra'a yudri'u. Dan kalau sebutkan dari adra'a, karena ada tadarra'a yatadarra'u mutadarri'. Ini tidak lagi tadarruan duk, Mas. Tapi kalau adra'a yudri'u mudri' itu ya, ini kaitannya dengan apa, Mas? Sebutannya aduma dar'uha qabla al-wiladah atau ja'ala yadra'u ilaihi. Jadi di sini kata-kata adra'a yudri'u maknanya banyak, dan kalau misalnya dikatakan mudrik, maka diambil dari adra. Nah, kalau misalnya disebutkan adra'atil unsa nabata dor'uha, adra'atil unsa misalnya hewan betina itu sudah mulai kelihatan tingnya. Kemudian disebut adra'atil hamil, puting susu wanita hamil, mas. Aduma dor'uha qabla al-wiladah. Ya, jadi ini menjadi membesar ketika sebelum melahirkan. Maka ketika sudah melahirkan, bayi itu bisa nyusu. Walaupun terkadang ada beberapa wanita ketika melahirkan susu tidak keluar, tapi harus diberikan stimulan. Karena terkadang glandula mamai mancarkan. Dan kalau tidak dikeluarkan, itu menjadi kanker, mas. Allah Azza wa Jalla melindungi kita dan juga ya, Bang. Biasanya dari orang-orang yang tidak mau. Nah, alasan biar tetap cantik, karena kalau orang sudah menyusui pasti ketika dia selesai dari menyusui itu payudaranya kempot itu dimanapun, tapi ketika dia tidak menyusui payudara itu tetap olah-olah tidak kempes. Gak usah bayangin, tapi nah, punya istri, ya, itu akan faham. Tenang, tenang. Tidak. Nah, untuk kaki dan paling enggak ini ilmu, mas. Ilmu. Bukan suatu untuk tabu. Ya, karena ini ada sebutan mudrik. Itu ya, Bang, mas, pelaku dari adro'a. Artinya di sini yang ambing susu. Fala yasihu an taqula mudri'una li'annaha laysat li'akil, karena mudri'un yang menyusui, artinya ini bukan untuk yang akil. Kenapa? Hewan biasa. Hewan. Hewan yang punya su perah itu. Kadzalika hiya limu'annath, untuk mu'annath. Karena laki-laki yang bisa nyusun siapa, mas? Ada enggak? Kayak kan adra'at dan adra'atil hamil. Ini masuk dari mudri. Maka tidak boleh untuk kan mudriuna. Kenapa? Karena dia untuk yang perempuan yang nyusui. Tidak ada hewan laki-laki nyusui. Alam kalau ada. Lengkolipnya seperti itu. Syarat yang ketiga di sini. Ayakuna alwasfu khalian minyata. Kalau ada wasfu khalian minyata, kita ingat. Fa in kana maqrunan bit ta lam yujma jam'a mudzakkar saliman. Kalau di sini disandingkan dengan ta, maka tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Walau kana wasfan li mudzakkarin aqilin, walaupun itu sebagai sifat untuk mudzakkar yang punya akal. Contohnya apa? Alamatun, nabighatun. Contohnya mislu alamat. Kalau misalnya mau di kan semuanya, antum bisa membaca alamatin atau nabighatin, tapi mit Alamatun wanabighat. Qala qol jadi dikatakan alamu nabighuna. Ada syartu fihi taqul. هذا شرط خلاف فالذين قالوا لا يجوز قالوا لأنك إذا قلت علمون بجمع علامات لم تفتح بالتاء التي فيها زيادة مبالغة لأن علامة أشد في المبالغة من علام فإذا قلت علامون ظن السامع أنها جمع علامون جمع علامين وهي أقل رتبة من علامة. Ini menurut pendapat bagian ulama mengatakan tentang علامتun. Apa علامتun? Al-alamah yang tahun banyak. Al-alamah. Dan nabighatun. Nabighah apa nabighah? Apa mas? Nabighah. Nabighah itu punya kecerdasan tinggi. Nabighah. Qala yuqal allamuna. Allamuna. Tidak dikatakan allamuna. Nabighuna. Ini tidak disebut seperti itu. Wa hadha syartu fihi khilaf. Ini syarat ini ada khilaf, perbedaan. Falladzina qalu dan orang-orang yang mengatakan la yajuzu tidak boleh, maksudnya tidak boleh apa? Tidak boleh alamatun dan nabighah karena ini ada ta marbutahnya walaupun itu untuk sifat mudzakkar alim akil contohnya alamah al-alamah misalnya siapa? Fulan, Syekh Fulan. Al-alamah Syekhul Islam Taimiyah. Al-alamah fulan. Ini bukan fulanah. Fulan. Nabighatun. Ingenious. Pun ada ta marbutah tapi akil. Laki-laki akil juga. Nah, maka disebutkan apakah boleh dikatakan allamuna nabighuna. Maka di sini syaratnya ini ada persisian. Falladhi qalu, ada yang mengatakan dari ahli nahwu apa? La yajuz. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Qalu li annaka idza qulta. Karena engkau kalau engkau katakan allamuna bi jam'i alamatin lam tufsih bi ta'i allati fiha ziyadatu mubalaghah. Maka ini tidak sahih. Dengan ta yang di dalamnya merupakan ziyadatul mubalaghah. Fiha ziyadatu mubalaghatin. Tambahan yang berlebihan. Li'anna allamatan asyaddu fil mubalaghah. Allamah ini sudah dahsyat mubalaghahnya. Paling mas. Paling pintar mas. Al-alamah Syekh Fulan. Al-alamah Syekh Fulan. Tidak senang. Bahkan waktu itu saya Solan Masari. Karena nulis pamflet kan. Saya tulis itu al-alamah dok. Kal masyarik. Tak. Tak takul alama. Akhtok tak ya. Adil. Syekh pas. Oh soleh al masyarik. Saya ingin mengatakan seperti ini. Ini menunjukkan apa? Alamah ini suatu panggilan. Wah. Saya antum mengatakan ala alama. Para ulama sebagai ada yang senang karena ketahuan tuan Paham ya? Nah, ini falladzi qalu la yajuz. Ada orang yang mengatakan apa? Tidak boleh. Qalu, mereka mengatakan li'anna ka idza qulta. Kalau engkau mengatakan allamuna fi jam' alamah, dalam jamak alamah, lam tufsih fi ta'illati fiha ziyadatul mubalaghah. Maka ini ya, lam tufsih. Ini tidak menjadi bahasa yang fushah. Tidak menjadi sempurna dengan tak, Mas. Allati fiha ziyadatul mubalaghah, ini ada tambahan yang balaghah yang dilebih-lebihkan di situ. Perbola, Mas. Ya ana alamat anna alamatan ashaddu balaghah, karena alamah ini sudah ter mengap arti sudah balaghah, sudah dilebihkan di situ. Sudah yang paling gitu. Min alam. Jadi asyadun fi mubalaghah min alam. Alam itu artinya orang yang alim, orang yang punya ilmu pengetahuan. Tapi kalau sudah alamah itu di atasnya. Fa idza qulta, kalau engkau katakan di situ allamuna allamuna ya, yadunnu akan mengira orang yang as-sami'u, orang yang mendengar itu akan mengira apa? Annaha jam'u allamin. Itu berarti allamuna jamaknya allamun. Jamaknya apa? Allamin. Alam. Wa hiya aqallu rutbatan min alamah. Dan itu apa? Yang lebih kecil dari alamah, Mas. Kecil dari alamah. Sehingga di situ qala ba'du nahwi, kata sebagian dari orang-orang ahli nahwu, maksudnya apa? Alamah beda dengan alam. Alamah ini cara tersendiri, orang yang paham banyak ilmu. Kalau misalnya kan untuk orang yang banyak ilmunya alamun, itu alam hanya mengetahui saja. Tapi kalau alamah gelar itu, Mas. Wah, tingkatannya untuk balaghah. Sehingga itu untuk alamun lebih dahsyat lagi. Apa alamah lebih dahsyat daripada alam. Oleh karena itu qala ba'du nahwi, berkata sebagian para ahli nahwu. Antum lihat di sini, Syekh hanya menjelaskan alam itu pun menjadi persisian. Diungkap dengan lebih jelas lagi. Wa qala ba'du nahwi, ya, sebagian ahli nahwu mengatakan idza alimnal murada fahuwa jaizun. Kalau kita mengetahui tentang apa yang diinginkan, maka itu jaiz. Boleh itu, Mas. Hatta bahkan wa in kana makrunan bi ta, bahkan kalau misalnya itu disandingkan dengan ta yang alamah di sini. Karena yang diinginkan itu alamah, itu kata yang tinggi. Dan ketika ada ta-nya, ta marbutahnya bagi bentuk perempuan, tidak ada masalah. Wa nahnu naqul, dan kita katakan inna ishtirata alla yakuna mahtuman mahtuman bitta laysat alaihi dalil. Pensyaratan bahwasannya ini tidak boleh diakhiri dengan ta, maka ini bukan dalil, Mas. Alamah itu ada ta-nya, maka itu bukan dalil. La minal Qur'an wala minas sunnah, itu bukan datang dari Al-Qur'an atau dari sunnah. Wala minal ijma atau dari ijma. Fa idza lam yakun kadzalika, kalau tidak yang demikian, fa innahu la yu'tabaru, maka tidak dianggap di situ, Mas. Fasahihu annahu yajuzul jam', maka yang benar itu adalah boleh untuk menjamak, Mas. Yajuzul jam'. Ini apa? Jadi wal muhim an nafham al makna al murad. Yang muhim di sini kita itu mengetahui apa yang diinginkan dari apa? Alam. Jadi alamuna itu boleh. Kemudian asyartu rabi, Yang keempat, alla yakuna alwasfu ala wazni af'ala. Ya, yaitu tidak boleh berupa sifat yang wazannya af'ala, Mas. Alladhi mu'annasuhu fa'la. Di mana mu'annasnya adalah fa'la. Misalnya hamro. Ya. Ahmar jadi hamro. Misalnya apa ini? Fala takul ahmaruna. Tidak boleh mengatakan ahmaruna. Dalam jamak ahmar. Karena apa? Mu'annasnya adalah hamro. Ini untuk laun. Untuk warna. Kalau misalnya ini, kita katakan di sini, ini warna. Warna. Jadi, alla yakuna alwasfu ala waznil af'al, alladhi mu'annasuhu fa'la, fala taqulul ahmaruna fi jam'i ahmar. Wala asfaruna fi jami asfar. Jadi tidak boleh mengatakan ahmaruna untuk menjamak ahmar. Begitu juga tidak boleh menjamak asfar menjadi asfaruna. Dan juga li'anna mu'annas. Karena ini mu'annas. Mu'annasnya apa? Mu'annasnya hamro, fa'la. Hamro, merah. Sofro, kuning. Ya. Ala wazil fa'la. Untuk wazannya adalah fa'la. Ini tidak boleh. Kemudian syarat yang khamis, syarat yang kelima, alla yakuna alwasfu ala wazni fa'la, fa'lan, alladhi mu'annasuhu fa'la. Ini diambil mu'annasnya apa? Kemudian apa? Mudzakarnya apa? Tidak semuanya bisa lihat seperti itu. Jadi contohnya di sini syarat yang kelima ini tidak boleh sifatnya fa'lan. Sama juga af'al, kalau misalnya ini yang syarat yang robi itu untuk warna, itu aja. Antum ngapalnya apa? Yang keempat untuk warna. Yang ketiga untuk apa? Ya, harusnya apa? Tidak ada taknya. Tidak ada taknya. Walaupun kalau untuk yang alamah itu boleh. Hukum asalnya, syarat yang ketiga, ayak an yakuna alwasu khaliyan min at-ta'. Fa in kana makrunan bita' lam yujma' jam'al mudzakkar salim. Ya. Ini adalah syaratnya ada khilaf. Syarat yang ketiga ini ada khilaf. Kalau yang syarat yang keempat ini enggak ada khilaf. Ya af'al ini untuk warna. Dan yang kedua tadi untuk akal. Ya, yakuna wasful aqil, yang punya akal. Yang pertama apa, Mas? Untuk sifat mudzakkar. Sifat laki-laki. Kemudian sekarang masuk ke yang lima. Alla yakuna alwasfu ala wazni fa'lan. Alladhi mu'annasuhu fa'la. Fa'lan jadi fa'la. Contohnya apa? Sakronuna fi jam'i sakronun. Ya, maka tidak ada sakronuna. Sakron, orang yang mabuk. Sakronun fi jam'i sakronin. Wa ghadbanuna fi jam'i ghadban. Dan wazannya yang marah dan jam' ghadban. Li'anna al-mu'annas ala wazni fa'la. Karena mu'annasnya menurut wazannya apa? Fa'la. Nah, syarat yang keenam, Mas. Syarat yang keenam. Alla yakuna alwasfu mimma yastawi fihi almudzakkaru walmuannasu. Ya, hendaknya tidak boleh ya, tidak boleh berupa sifat. Mimma yastawi fihi mudzakkar wa muannas. Sifat dari apa-apa yang sama, sepadan dengan mudzakkar dan muannas. Walidha qala mudnibun. Mudnib. Faya lil mudzakkar. Amma mudnibatun faya lil muannas. Ada mudnib yang melakukan dosa. Itu untuk mudzakkar. Mudnibatun. Apa? Untuk perempuan. Faya lil muannas. Wa ala dhalika la taqul. Oleh karena itu, dengan demikian, janganlah engkau katakan apa? Jarihuna fi jam'i jarihu. Ya, fi jam'i jarihin. Ya. Jarihuna. Itu untuk jamak jarih. Wala soburuna fi jam'i sobur. Dan juga sobur. Ini untuk jamak dari sobur. Yang senantiasa sabar, mas. Jarih itu yang apa? Jarihuna apa? Artinya jarihuna. Jarih. Apa mas jarih? Banyak maknanya jarih. Tapi antum harus pahami apa mas? Indahu jarh. Dia punya luka. Jarih itu luka. Jarih yang luka. Nah, misalnya jaza jam'uhu ini boleh dijamak. Mithla qolika, contohnya seperti indi rijalun syarifuna. Syarifuna. Indi rijalun syarifuna. Aku mempunyai laki-laki yang mulia. Di annal mahdhura zalal an. Karena yang di tanya jauhkan atau peringatkan atau dihindari, dicegah, itu zalal an, ini sudah hilang sekarang. Hilang. Apa? Wataqulu indi qad munsaburuna, sabiruna, aw saburuna, saburuna. Aku padamun mempunyai pembantu yang saburuna, penyabar sekali. Fayajuzu li annal asla man'il wasfi, karena asalnya adalah larangan dari sifat. Idza kana mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Apabila ini sebanding di dalamnya ada dzakar dan muannas. Annahu lam yata'ayyan lil-mudzakkar. Ini tidak mengharuskan untuk mudzakkar untuk ta'yin. Untuk mendetailkan, mas. Hadza sabab. Mendetailkan sebab ini. Fa idza wujida ma yadullu ala annahu yata'ayyanu lil-mudzakkar dalal mahdhur. Kalau didapatkan itu ada yang menunjukkan bahwasannya ala annahu yata'ayyanu lil-mudzakkar, bahwasannya itu detailnya untuk mudzakkar, jalan mahdhur, saya hilang apa yang diperingatkan. Kemudian idan ishtaratu fil wasfi an yakuna lil-mudzakkarin akirin. Ini yang pertama, mas. Disyaratkan dalam sifat itu ada mudzakkar akil, mudzakkar yang apa? Yang otak, mas. Qarian min ta'i ta'nis. Ya, yang kosong dari ta'un ta'nis. Walaysa min babi af'ala af'ala fa'la. Tidak termasuk bab af'ala fa'la. Wala min babin fa'lan fa'lana fa'la. Tidak termasuk bab fa'lana dan fa'la. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal mu'annas. Dan dari apa-apa yang itu sepadan di dalamnya untuk mudzakkar dan muannas. Fa in wujidat sifatun majmu'atun la tantabiqu 'alayha hadhihi syurut fa hiya masmu'atun ay tuhfadu wa la yuqasu 'alayha. Ini contohnya, mas. Idzan ishtaratu fil wasfi an yakuna mudzakkar 'aqilan qaliyan min ta'i ta'nis. Disyaratkan dalam sifat an yakuna al-mudzakkar. Mudzakkar. Maka ini qalian min ta'i ta'nis. Ada ta'u ta'nisnya. Walaysa min babi af'ala wa fa'la. Dan tidak termasuk bab dari af'ala fa'la. Wala min babi fa'lana fa'la. Ana fa'la. Af'ala fa'la. Wala mimma yastawi fi dzakar muannas. Dan tidak ada yang dari apa-apa yang sepadan di dalamnya dzakar dan muannas. Fa in wujidat sifatun majmu'atun la tantabiqu. Maka kalau ini ada sifat yang dikumpulkan yang la tantabiqu 'alaiha, yang tidak sesuai dengan mereka, hadis syurut syarat-syaratnya, fa ya masmu'at. Maka bisa didengar. Ai tuhfadu, itu dijaga. Wala yuqasu 'alaiha. Dan ini tidak kemudian dikaskan. Wa ana ara an nahdifa ma zada 'ala, dan aku melihat kita itu apa? Nahdifa. Nahdifa itu apa? Ma nahas. Kan dari hadaf. Ma zada 'ala, apa yang menjadi tambahan? Wasfin limudzakkarin aqilin qalin min ta'nis. Sifat dzakar yang berakal, khalin min ta'nis, kosong dari ta'nis. Wali annahu mawdu'u khilafin, perkara yang khilaf. Wala hajata an ta'amsana fi ghimar khilafil marjuh, dan tidak ada hajat bagi kita untuk masuk kepada orang-orang yang fi ghimari, dalam apa? Ghimar. Hari tahu mas? Petualangan. Atau melingkupi. Ghimar. Ghimar. Dalam lingkupan, cakupan. Khilafin marjuh. Bertentangan dengan marjuh. Sesuatu yang dirojihkan. Marjuh itu artinya lemah. Beda dengan rajih. Bagaimana khilafin marjuh? Naktafi bihadil kudra. Allah. Dan arihlah. Ambil tempatnya ke dalam untuk sangat katakan pada tidak senang, termasuk orang yang palang jalan-jalan tidak senang. Kali apa? Pertama untuk dakwah, yang kedua, kalau misalnya anak katakan anak pernah di pantai, pernah adalah ngajakan pater bu. Dan yang kedua, kalau hanya ke pantai, yang paling sering akan di dan itu bukan itu saja, di sana kita justru habiskan bisa tab yang tab insyaallah. Astaghfir billahil qudrat. Astaghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.